pohon raksasa di rimba belantara. Sebuah senapan berdentang, sang ibu menjerit kesakitan. Dalam menghembus nafas terakhirnya, tak lupa memeluk bayinya kuat-kuat. Tubuhnya melayang jatuh ke kaki pohon, berdegup terhempas, terhempas di tanah. Pasti akhirnya tak lupa memeluk.